Caritana Para Rasul bab 12. Pak bapak sareng tantretan sedejena. Kaula notorakia bereng sesar laresah kasampian. Sabab kaula tak nerima epa sepenikah. Ngiring biar saagi. Ebek to orang sebanyak jeria ngeding Paulus Abu Debu ngakui oca Ibrani. Kapi sajen serp. Jadi Paulus nerosaki debuna. Kaula penika orang Yahudi. Jana Paulus. Kaula lahir Etarsus, e negara Kilikia, tapi kaula eparaja e Yerusalem, sarang deti moretipon Gamaliel. Sarang Gamaliel kaula e buruk kalabun ngastete e dalam parkara hukum si eparing aki Musa, ka pengetuan e kaula sarang sampian. Kaula pada sarang sampian sedejenah sebeda eka ia samangken pernikah. Kaula cek beceng cukun, ngabdi ka Allah. Kaula ambek pateh ngani ajaring orang sing anut pangajaran anyar kaisa. Sada jenah lelake sareng bebini bi kaula etangkep serta lacuh e pemasok ke penjara. Imam agung tibi sareng sedejana mahkamah agama kenging esoon nyakseni jek kaula tak lecek. Sabab imam agung sareng mahkamah agama kenikah semarangi kaula sorat seetau cuaki kareng orang Yahudi edamsik. Kalaban sorat ke penikah, kaula kenging meka ring orang separcaja ke pengajaran ke penikah Eka Isa. Serta lacungi bering orang ke penikah ke Yerusalem ke angkui eokoma. Ebek to kaula edalem parjalanan sarang parak napa agadamsik. Ebeja beduk, nengoneng pas beresonar seceterak na dari langek. Esa kelele ngebetan kaula. Kaula labu ke tanah. Laju mereng bersuara ada buka kaula. Saulus. Saulus. Arap pebak nemik ngani aja singko. Kaula atanya. Pasai rejunan dalam kuste. Singko ria Isa. Orang nasaret seikani aja bakna. Saut. Reng orang seasaran kaula. Pada ningale sonar gelak. Namun tak mireng suara se Abu Debu ke kaula. Kaula lacu atanya pole. Punapa se kotu elakoni abdi dalam semakin kuste? Kuste Isa Adebu. Mara bok nejeke. Pas masuk ke Damsik. Eje dia dekik. Bok na ebelak na apa se kotu elakoni bok na. Minorok kasokan na ala. Kaula tetibuta pola na sonar si masolap mata kenikah. Dati kaula e tonton sarang cakanca kaula e bakta masuk ke Damsik. Eka Isa beda orang anyama Ananias. Orang kenika taat ke agama sarang taat ajalan aki okoma Musa. Ihormati sarang sedajana orang Yahudi sebeda e Damsik. Ananias kenika mangki e kaula ngatek e sedikna kaula lacu adabu. Taretan Saulus, tori samangkin sampian ngolati pole. Ebek tok kini kecukan, kaula ada ngak, lacu ni ngale orang kenikah. Saambona kenikah, Ananias lacu ada buka kaula. Ala seesempe pengetahuan sampian sarang kaula, ampun mele sampian, sopaja sampian oninga kapun apa sedetik kasokana. Sarang sopaja sampian ngolati Isa, abdina ala sealampa aki karsana ala. Sarang mirang, suarana kuste Isa tibi. Sampian berdita dia saksi ke angkui ngaberaki kaset dejena orang. Papun apa si ampun ipiar sasarang eolat di sampian. Semangken cek bitabit pole. Ngereng ngadek. Mi oleh sampian e baptis. Nyoon ke pengiran. Mi oleh satu sana sampian e sapora. Kaula aboli ke Yerusalem. Ben ebekto kaula kalersan adu'a e patileman soceh. Kaula eko besai rona Allah. Kaula nengale kuste Isa debuna ke kaula. Tuli ontur dari Yerusalem. Sabab ring orang edina tak kira ndak narima kesaksiana bak na parkara singko. Kaula mator. Kuste. Ring orang ikadisa pada oning jaab di dalam masuk kangan kenangan na kebaktian. Kangkui nangkep sarang mokol ring orang separca jaga junan dalam. Sepane kajukan. Ebak to saksi epon junan dalam Stefanus Ioko mateh. Abdi dalam beda eka disa sarang mepakat ka angkui mate e orang ke penikah. Lamalah abdi dalam senokui kelampin ring orang si mate e Stefanus ke penikah. Namung Gusti Isa ade bupole ka kaula. Kasak lakat mangkat. Sabab sengkok nyoro abekna entar ka kenengan sejauh kareng-oreng sebeni Yahudi. Reng-oreng ki pada terus ngedingaki Paulus si Abu Debu. Tapi bekto Paulus ade buagi okara si dibudi. Reng-oreng jeria airak sejeka ajena. Sambira eraan reng-oreng jeria agebesak ki jubana sampai abuna pun ngebul kabeng-abeng. Dedi komandana pasukan Roma jeria nyoro supaya Paulus ekibe ke markas kaungku epareksa kalaben kekerasan me oleh temu apa sebebe reng-oreng Yahudi rata-raden kanta jeria ka abekna. Tapi bekto Paulus etale polana epecode Paulus adebu kaparwira si manjeng ejedia. Ponapa kengeng mecuti warga negara Roma sebelumnya orang kenika ia tilih. Ngedi ngocak jari ya. Parwira buru pas entar ke komandana pasukana laju ngocak. Pak, kenapa orang gak disak pecut deh? Orang gak disak warga negara Roma. Jadi komandan jari ya entar ke Paulus pas atanya. Bener ya warga negara Roma? Engke. Cakna Paulus. Kaula warga negara Roma. Cakna komandan jari ya. Sengkok. Sedati warga negara Roma, majer cik benyakna. Saute Paulus. Tapi kau lebekto lahir, ampun warga negara Roma. Ebekto jeria kia, dusar dadu semareksa a Paulus nyorot. Tining komandan gele arasa takok pola nangalentong Paulus, mangkana Paulus warga negara Roma. Komandan pasukan Roma jeria, cik terona setawa apa saungkuna sedati sabebe, reng-oreng Yahudi nyala aki Paulus. Dedi kelakuana, laju makompol mam imam kepala ben mahkamah agama. Saalana jeria, Paulus laju buka kalentonga, ben pangadep kareng oreng jeria kebih.